Al-awwalu minas salasati wala syarihu rahimahullah al-awwalu minas salasati mahfudun bil harfi qaddamahu li annahu al-aslu wala yakunu hadzal majruru illa isman mufradan sharihan kama rartu bi zaidin aw muawwalan ka 'alimtu bi annaka qa'imun wasani mahfudun bil idafati ay bi sababiha لأن الأصح أن المضاف عامل في المضاف إليه ثم المضاف إليه قد يكون مفردا نحو غلام زيد وقد يكون جملة كهذا يوم لا ينطقون ويوم هم بارزون إذ لا يضاف للجملة إلا اسم الزمان ولو غير ظرف وحيث وآية بمعنى علامة وَرَيْثٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونُ التَّحِيَّةِ بِسُكُونِ التَّحِيَّةِ تَحْتِيَّةِ آخِرُهُ فَاءٌ مُثَلَّثَةٌ أي مِقْدَارٌ وَالْقَوْلُ وَمَا رَادَفَهُ فِي الْمَعْنَى كَحَدِيثِ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَخَبَرُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ والذي يلازم الإضافة إلى الجملة إذ باتفاق وإذا وحيث عند الجمهور والثالث تابع للمحفوظ بالحرف أو الإضافة وهذا مبني على رأي السهيلي أن العامل فيه هي التبعية وهو ضعيف والأصح أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع في غير البدل فيرجع جر التابع إلى الجر بالحرف أو الإضافة وأما البدل فالعامل فيه محذوف فالمحفوظ بالحرف أي بحرف الجر قال ابن الحاجب سميت هذه الحروف حروف الجر لأنها تجر معنى الفعل إلى الاسم وقال الرضي بل لأنها تعمل إعراب الجر كما يقال حروف النصب وحروف الجزم ويسميها الكوفيون حروف الإضافة لأنها تضيف الفعل أي توصل معناه إلى الاسم وتسمى أيضا حروف الصفات لأنها تحدث صفة للاسم من ظرفية أو غيرها وقيل لأنها تقع صفات لما قبلها وهو ما يخفض بمن وهي لابتداء الغاية مكانا كقرأت من أول القرآن وزمانا نحو من أول يوم وغيرهما نحو من محمد رسول الله ومنه عند سبويه التي بعد اسم التفضيل كانت أفضل منه كأنت أفضل منه والتي في نحو أنت مني بمنزلة هارون من موسى ولي من فلان صديق ويقال لها التجريدية فتكون للتبعيد وهي التي يصلح مكانها بعض كمنهم من كلم الله ولبيان الجنس ويصلح مكانها الذي هو نحو فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي الذي هو الأوثان والتعليل نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق والسببية نحو يحفظونه من أمر الله أي بأمره والظرفية نحو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي فيه والعندية نحو لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي عنده والفصل وهي الداخلة على ثاني المتضادين nahwu wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Wal isti'la'u kana sarnahu minal qawmi ay alaihim. Wat ta'kidu wa hiya zailatu li ghairi ghardin bi syarti taqaddumi nafin aw nahyin aw istifhamin bihal wala ayyakuna majruruha nakiratan nahwu ma kana ma'ahu min ilahin ma ja'ana min bashirin ma tara fi khalqir rahmani min tafawut thumma zailatu in jarat ismatin sinakiratin kama ja'ani min rajulin fahiya litansisi ala al-umumi wal istighraqi wa in jarat nakiratan amatan fahiya litaukidil umumi wa dhalika nahwu ma ja'ani min ahadin aw aribin bimuhmalataini aw diyarin aw tufiyin aw miswatin aw dhabihin wa kulluha bima'na ahadun famulazimatun linnafi wa ila wa hiya lintihail ghayati makanan nahu ila al-masjidil aqsa wa zamanan nahu atimu siyama ila al-layli wa ghayruhuma nahu ila hirakli azimin rumi wa takunu lilmusahabati nahu man ansari ila Allah ay ma'ahu wa dharfiyyatu nahu halaka ila an tazakka ay fi an walaha ma'anin ukhar walaha ma'anin ukhar wa an wa hiya lil mujawazah wa lam yadhkur al basriyuna laha ma'ani ghayriha wal muradu biha ba'da shay'in min al majruri biha بسبب مصدر الفعل المعدي بها معدى بها نحو سرت عن البلدة أي بعدت عن البلدة بعدت عن البلدة بسبب السير وأطعمته عن جوع وكسوته عن عري أي جعلت الجوع والعري مجاوزا له ومن نور ميت السهم على القوس لأن السهم يجاوزها وتكون للاستعلاء نحو فإنما يبخل عن نفسه أي عليها وبمعنى من نحو وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أي منهم belum dibaca ya matanya ya. Ya, belum. Kita baca dulu matanya. Qala al-musannif rahimahullah taala babul mahfudhat min al-asma. Bab mahfudhat min al-asma, al-mahfudhatu thalathatun. Isim-isim yang mahfud atau dikhafadkan ada tiga macam. Mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idafati. Ada yang dikhafadkan dengan huruf, huruf-huruf khafad, dan ada juga yang dikhafadkan dengan idafah. Dan juga yang ketiga tabi' bagi yang mahfud. Fal mahfudu bil harfi, adapun yang dikhafadkan dengan huruf, huwa ma yukhfadu bi min wa ila, yaitu apa yang dia dikhafadkan dengan min, ila, an, ala, fi, ba, lam, kaf, hatta, al waw wa ta wa rubba wa mudh wa mundhu. Ya. Jelaskan di dalam syarah. Al-awwalu min ats-tsalatsah, yang pertama dari isim yang mahfud, dari tiga macam isim yang mahfud tadi, yaitu yang pertama yang mahfud dengan huruf, yang kedua yang dikhafadkan dengan idhofah, yang ketiga yang dikhafadkan dengan tabaiyah. Yang pertama dari tiga macam isim yang mahfud adalah mahfudun bil harfi, isim yang dia dikhafadkan dengan huruf. Huruf khafad atau huruf jar. Qaddamahu li'annahu al-aslu. Didahulukan di sini penyebutan isim yang mahfud dengan huruf jar, yang majrur dengan huruf jar, karena itulah yang asli, yang asal. yang asal adalah bahwasanya isim itu dikhafadkan dengan huruf-huruf jar. Wa la yakunu hadzal majruru illa isman. Dan tidaklah isim yang majrur itu melainkan, ataupun tidaklah sesuatu yang dijarkan itu melainkan isim yang mufrad. Tidaklah sesuatu itu dijarkan melainkan isim yang mufrad. Ya. Sorihan, apakah mufradnya ataupun isimnya sorih? Seperti marartu bi Zaidin. Zaid di sini isim sorih. Au muawwalan bi sorih, ataupun isim yang ditakwil dengan isim yang sorih. Seperti alimtu bi annaka qaimun. Alimtu bi annaka qaimun. Alimtu i'rabnya apa? Fi'lun wa fa'il. Ba harfu jar. Ya, anna is apa? Harfu nasbin. Ya. Wa masdarin. Wal kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin ismu anna. Qaim khabar anna marfu' 'alamatu raf'i ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhiri al-masdar al-muawwal min anna wa ma ba'daha fi ta'wil al-masdar. Ya, majrur bi al-ba. Ya. Ataupun al-masdar al-muawwal min anna wa ma ba'daha fi mahalli jarin bi al-ba. Ya, ini jadi yang dijarkan oleh huruf jar ada dua macam isim. Yang pertama isim mufrad yang sharih. Ya, yang kedua isim yang muawwal bi sharih. Wa tsani, kemudian yang kedua mahfudun bil idhofah, isim yang dikhafadkan dengan idhofah. Ai bisababiha, yang dimaksud dengan idhofah adalah dengan sebab idhofah, dengan sebab adanya penyandaran. Li'anna al-asaha anna al-mudhafa 'amilun fil mudhafi ilaih, karena yang lebih sahih adalah bahwasanya mudhaf adalah amil bagi mudhaf ilaih, mudhaf adalah yang mengejarkan mudhaf ilaih. Itu yang lebih sahih, karena al-mudhaf adalah apa? Amil yang lafzi, sedangkan idhofah adalah amil yang ma'nawi. Thumma al-mudhafu ilaih qad yakunu mufradan, kemudian mudhaf ilaih terkadang berbentuk mufrad. Ya, kalau mudhaf mesti bentuknya apa? Isim. Ya, bentuknya mesti isim kalau mudhaf. Adapun kalau mudhaf ilaih terkadang dia berupa isim mufrad. Ya, contohnya ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin, Zaid mufrad. Ya, yang mau dimaksud dengan mufrad di sini apa? Hah? Malaysa jumlah, wala syib jumlah. Ya. Wa qad yakunu jumlatan, dan kadang mudhaf ilaih itu bentuknya jumlah. Jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Seperti hadza yaumul la yantiqun dalam surat Al-Mursalat. Hadza yaumul la yantiqun. Hadza ismi isyarah mabni 'ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Yaumu khabar marfu' wa alamatu rafi' ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih la harfu an-nafi yantiqun fi'lun wa fa'il atau fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasb wal jazm. Wa alamatu nasb wa alamatu rafihi tubutunun li'annahu minal af'al khamsah al-waw dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Al-jumlah al-fi'liyah fi mahalli jarin mudhafun ilayh. Mudhafun ilayh. Yaumu mudhaf. Mana mudhaf ilayh? Jumlah la yantiqun, jumlah fi'liyah. Jadi yang namanya mudhaf ilayh tidak hanya berupa isim, tapi juga jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Contoh jumlah fi'liyah, yaumahum barizun. Dalam surat apa? Ghafir ya. Yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Ya. Yaumahum barizun, di hari yang mereka semua barizun, tampak. Ya, dilihat i'rabnya. Ya, yauma sepertinya dzaraf ya. Mansub 'alamatu nasbihi apa? Al-fathah hadhir 'ala akhirihum mubtada. Barizun jumlah fi'liyah fi mahalli apa? Fi mahalli rafin khabar. Jumlah ismiyah fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Jadi hum barizun jumlah ismiyah itu pada mahalnya apa? Jar sebagai mudhaf ilaih. Dan jumlah-jumlah ismiyah. Kalau tadi yaum yang pertama itu isim. Kalau yaum yang kedua dzaraf. Ya, lebih khusus mana? Hah? Mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus? Ya, isim lebih umum. Dzaraf lebih khusus. Idh la yudhafu lil jumlati illa ismu zaman. Dikarenakan kenapa sih di sini yang dicontohkan hanya yaum-yaum semua. Hadza yaumul yantiqun, yaumahum barizun. Dikarenakan tidaklah didhofahkan kepada jumlah kecuali isim zaman. Ya, seperti yaum, ini isim zaman. Walau ghairu dhorfin, meskipun isim zamannya bukan dhorf seperti contoh yang pertama itu. Iya kan? Hadza yaumu la yantiqun, itu isim zaman bukan dhorf. Yang kedua yaumahum barizun itu dhorf. Mansub. Wa haitsu juga yang diidhafahkan kepada jumlah adalah haitsu. Jalastu, haitsu jalasta misalkan dan seterusnya. Wa ayah dan juga ayah dengan makna alamah tanda. Wa raitha. Ya. Raitha dengan fathah pada ra-nya dan sukun pada ya-nya. Sukun at-tahtiyah yaitu sukun pada huruf ya. Akhiruhu sa. Ya, akhirnya sa. Ya, musallasah yang bertitik tiga. Yakni maknanya raisa adalah miqdara, seukuran. Ini juga didhofahkan kepada jumlah. Wal qawlu ma juga al qawl didhofahkan kepada jumlah. Qawlu la ilaha illallah min asdaqi al qawl misalkan. Ucapan la ilaha illallah adalah sejujur-jujur ucapan. Astaqul qaul apa qaulul labid ala kullu syai' ma khala Allah batil wal qaulu wa maradafah al qaul dan yang semakna dengan al qaul yang sesinonim dengan al qaul itu juga diidhafahkan kepada jumlah. Contohnya apa yang semakna dengan qaul? Hadis, seperti haditsu man ghasyana falaysa minna, ya sahih. Haditsu man ghasyana falaysa minna, ini hadis diidhafahkan kepada apa? Jumlah. Hadithu man, bukan hadithun ya. Hadithu man ghasyana falaysa minna. Contoh yang lain, khabarila imana liman la amanatalah. Khabar atau berita, sama mana dengan hadith. Khabar la imana la, khabar la imana la liman la amanalah. Saya sahih misalkan. Atau rawahu man. Nah itu diidhafahkan kepada jumlah. Karena dia semakna dengan al-qawl. Ya. Jadi jangan ditanwin ya. Khabaru la imana liman misalkan. La amanatala sahih misalkan. Walladzi yulazimul idhafah ila jumlah, yang menetapi idhafah kepada jumlah adalah idh. Jadi idh itu menetapi idhafah kepada jumlah. Apa contohnya? Idh ja'ahal mursalun, idh arsalna ilaihim utsnain dan seterusnya. Bittifaq, ini dengan kesepakatan. Tidak boleh idh disandarkan kepada isim mufrad, harus kepada jumlah. Wa idza, kemudian juga idza dan haitsu indal jumhur, menurut pendapat jumhur. Di sini ada isyarah bahwasanya di sana ada qaul yang lain yang membolehkan idza dan haitsu diidhafahkan kepada selain jumlah. Wa tsalits, dan ini banyak ya. Idza ja'akal munafiqun. Apa haitsu? Wa haitsuma kuntum fa walujuakum apa syatrah. Wa salis yang ketiga dari yang mahfud adalah tabi' bagi yang mahfud. Tabi' bagi yang mahfud, tabi' bagi isim yang dikhafadkan dengan huruf ataupun dengan idhafah atau dengan mudhaf. Wa hadha mabniyun ala ra'yi Suhaili anna al-'amila fihi hiya tabi'iyyatu wa huwa dha'if. Disebutkan oleh musannif bahwasanya isim yang mahfud yang ketiga adalah tabi' yang ikut kepada yang mahfud, maka dia ikut mahfud, apakah sebagai badal dari yang mahfud atau atof atau taukid atau apalah sebenarnya? Hah? Na'at, suka lupa. Tapi ini katanya dhaif. Ya, saya ulangi. Wa hadza mabni, ini dibangun di atas pendapatnya Suhaili yang mengatakan ya bahwasanya dikhafadkannya tabi' karena tabaiyah, ngikut kepada yang mahfud. Ya. Annal amila fihi hiya tabaiyah, yaitu pendapat ini dibangun, jadi pendapat musannif tadi bahwasanya yang ketiga dari isim yang mahfud adalah yang dikhafadkan karena sebab tabi', ini dibangun di atas pendapatnya Suhaili, yaitu bahwasanya beliau mengatakan annal amila fihi, amil padanya adalah tabaiyah. Ya, tabaiyah, pengikutan kepada yang sebelumnya. karena dia ngikut kepada yang marfu, ya marfu. Karena dia ngikut kepada yang mansub, ya mansub. Karena dia ngikut kepada yang mahfud, ya mahfud. Wa huwa ba'if. Tapi ini katanya pendapat yang lemah. Dilemahkan oleh syarih. Tapi ini yang masyhur ala al-sinati al-mu'ribin ya. Yang masyhur. Ya. Kita suka pakainya ini ya. Wal asah yang lebih sahih kata syarih. Annal amila fi tabi' huwal amil fil matbu'. Yang lebih sahih adalah bahwasanya amil pada tabi' adalah amil yang ada pada matbu'. Yeah. Contohnya apa sih? Ja'a Zaidun misalkan wa Amrun. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Amrin dikhafadkan kata Suhaili karena dia ngikut kepada apa? Zaidin yang sebelumnya yang mahfud. Ini dilemahkan oleh Asy-Syarih. Kata Asy-Syarih yang lebih sahih bahwasanya pada contoh tadi, ya ini contoh dari saya ya. Marotu bi Zaidin wa Amrin. Amrin itu dikhafadkan oleh apa yang mengkhafadkan Zaid. Apa yang mengkhafadkan Zaid? Ba. Sama, oleh Ba juga. Fi ghairil badal. Ini pada selain badal. Pada selain badal. Nanti akan ada penjelasannya. Khusus tentang badal. Fayarji' jaru tabi ilal jari bil harfi awil idhofah. Kalau seperti ini keadaannya, maka jar, ya, karena tabi' itu kembalinya kepada jar dengan huruf atau jar dengan idhofah. Sehingga ada dua saja ya. Karena yang ketiganya digugurkan oleh Asy-Syarih. Yang ketiganya digugurkan. Ya, yang sahih kata beliau, ya, Asy-Syarih, bahwasanya yang mengkhafadkan tabi' adalah apa yang mengkhafadkan matbu'. Kalau matbu'nya dikhafadkan oleh huruf jar, ya maka tabi'nya juga sama. Dikhafadkan oleh huruf jar. Ya. Kalau matbu'nya dikhafadkan oleh idhofah, maka sama. Apa? Tabi'nya juga dikhafadkan oleh idhofah. Berarti dua ya. Cuma dua kalau pendapatnya Asy-Syarih. Ya. Fayarji' jaru tabi' sehingga kembalilah. Jarnya tabi itu kembali kepada jar dengan huruf atau jar dengan apa? Idhofah. Berarti ada dua ya kalau menurut Syarih. Wa ammal badalu fal amil fihi mahdhuf. Adapun badal, amilnya itu mahdhuf. Ditakdirkan semisal dengan amil yang masuk pada mubdal minhunya. Ja'a Zaidun ahuka. Zaidun marfu', amilnya ja'a. Ahuka itu ada amilnya mahdhuf ja'a. Karena badal pada niatan apa? Takraru al-amil. Niatan ngulang amil. Ada ja'a Zaidun ahuka, ahuka. Ini mubdal minhunya kan? Dia marfu kena ja'a. Karena ja'a sebelumnya. Ahuka, badal. Amilnya mana? Ja'a yang mahdhuf. Gitu. Bukan ja'a yang pertama. Jadi dibedakan ya. Ya beda kalau pada badal. Karena badal, fi niyati takraril amil. Pada niatan. Ngulang amil meskipun hanya pada niat. Tidak disebutkan. Fal mahfudu bil harfi. Adapun isim yang dikhafudkan dengan huruf, yakni dengan huruf jar, qala Ibnul Hajib, dikatakan oleh Ibnul Hajib, summiyat hadhil hurufu huruf al jar, liannaha tajurru ma'na al fi'li ila al ismi. Kata Ibnul Hajib, huruf-huruf ini disebut dengan huruf-huruf jar. Jarro ya juru, apa artinya? Menyeret, menarik. Kenapa disebut dengan huruf penyeret? Huruf jar, ya, li'annahu tajurru ma'na al-fi'li ila al-ismi. Karena huruf jar ini menyeret, membawa makna fi'il untuk bisa sampai kepada isim. Marartu makna al-murur tidak bisa sampai kepada isim. Kecuali dengan ba. Marartu bi Zaidin. Baru bisa makna fi'il itu al-murur bisa sampai kepada Zaid dengan ba ini. Tanpa ba enggak bisa. Wa qala radiba li'annaha ta'malu i'rab al-jar. Kata Ar-Radi, bahkan dia disebut dengan huruf jar karena dia beramal mengejarkan dalam i'rab. Ya. Minal masjidi, itu. Karena dia membuat isim yang dimasukinya majrur. Kami yuqalu hurufun nasbi wa huruful jazmi. Sebagaimana mereka mengatakan huruf-huruf nasab, yaitu huruf-huruf yang menasabkan fi'il yang setelahnya. Ataupun isim yang setelahnya. Wa huruful jazmi dan huruf-huruf jazm itu huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Wa yusammiha al-kufiyun huruful idhafah dan orang-orang Kufah menamai huruf-huruf jar dengan nama yang lain yaitu huruf idhafah. Huruf penyandaran. Li'annaha tudhiful fi'la ay tusilu ma'nahu ila al-ismi. Karena dia huruf-huruf jar ini menyandarkan fi'il, yakni menyampaikan makna fi'il kepada isimnya, dekat ya dengan tadi. Wa tusamma aidha hurufu sifati li'annaha tuhdifu sifatan lil-ismi min dhurfiyatin aw ghairiha. Disebut juga dengan huruf-huruf sifat karena dia huruf-huruf jar ini memunculkan sifat bagi isim, baik berupa dhorof ataupun selainnya. Ya, seperti fil masjid ra'aitu rajulan fil masjid. Ya, di situ kan memunculkan sifat bagi isim. Wa qila, ada juga yang mengatakan li'annaha taqa'u sifatin lima qablaha, karena dia huruf jar ini jatuh sebagai sifat bagi sebelumnya. Ya, di sini sepertinya umum. Sifat dengan makna yang lebih umum, bukan hanya sifat tapi juga hal. Karena kita tahu bahwasanya jar majrur ketika datang setelah isim yang apa? Nakira iramnya apa? Sifat. Kalau setelah yang ma'rifah iramnya apa? Hal. Tapi sama-sama di situ mengandungi makna sifat juga. Huwa ma yukhfadu bimin. Huwa ma yukhfadu bimin. Isim yang dikhafadkan dengan huruf adalah isim yang dikhafadkan dengan min. Di sini ditafsirkan min dengan makna al-ibtida atau libtidail ghayah, untuk menunjukkan makna permulaan satu tujuan. Apakah yang berkait dengan tempat, permulaan, akhir satu tujuan, makanan, dari sisi makan, tempat, seperti qara'tu min awalil Qur'an, saya baca dari awal Qur'an. Ini kan tempat dari awal. Ibtida al-ghoyah makanan, permulaan satu tujuan dari sisi tempatnya. Qara'tu min awalil Qur'an, saya baca dari awal Qur'an, ini tempat. Ataupun zamanan dari sisi waktu. Contohnya qara'tu min awali yaumin, saya baca Al-Qur'an dari awal hari. Berarti kan ini apa? Permulaan apa? Waktu. Ya. Wa ghairihima, dan terkadang untuk selain keduanya. Ibtida'il ghayah, permulaan satu tujuan tapi tidak berkait dengan tempat atau zaman. Contohnya min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat untuk berdakwah kepada mereka para penguasa, para raja. Min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulillah. Ini tidak mengandungi makan ataupun zaman. Dari sekedar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu 'inda sibawaihi, dan termasuk juga menurut sibawaihi dengan makna ini min selain makan dan zaman adalah min allati ba'da ismi tafdhil, yang datang setelah isim tafdhil. Ka anta afdalu minhu, seperti engkau lebih utama darinya. Ini juga sama. Seperti min Muhammadin Rasulillah. Ya, al-ibtida, ibtida al-ghayah tapi tidak berkait dengan makan dan zaman. Anta afdal minhu, engkau lebih utama darinya. Wallati fi nahwi, dan juga seperti contoh anta minni bi manzilati Haruna min Musa, engkau wahai Ali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, minni, dariku, seperti kedudukan Harun dari Musa. Juga contoh yang lain, wali min fulanin shodiqun, saya memiliki shodiq teman dari fulan. Wa yuqalu laha, dan dikatakan juga min ini yang lil ibtida tapi bukan untuk makan, bukan untuk zaman pula, dikatakan pula sebagai min tajridiyah. Ya Allah alam, mungkin karena kosong dari makna tadi makan dan zaman. Tajrid, jarra la yujarid, kosong. Min yang mengosongkan. Mungkin mengosongkan makna tadi dua yang di atas disebutkan. Zaman dan makan. Wa takunu litab'id. Ya. Dan katanya min juga terkadang datang untuk makna tab'id, bermakna ba'bu. Min bermakna ba'bu. Kapan itu atau apa bobitnya min itu dibawa kepada makna ba'bu? Wa yallati yasluh makanaha ba'dun. Ya, kaminhum man kallama Allah, yaitu min yang bisa diduduki posisinya oleh ba'du. Seperti minhum man kallama Allah, di antara rasul ada yang diajak bicara oleh Allah langsung. Minhum ba'duhum, maknanya kan ba'duhum. Di sini min bisa maknanya diduduki oleh ba'd ataupun lafaznya juga. Ya, minhum man kalamallah, ba'duhum man kalamallah. Sebagian mereka ada yang diajak bicara langsung oleh Allah. Ini tab'idiyah. Ya. Wali bayanil jinsi. Dan juga terkadang min datang untuk menjelaskan jenis. Wa yasluh makanaha alladhi. Dan bisa tempatnya ditempati atau digantikan oleh alladhi. Ya. Wa yasluh makanaha. Wali bayanil jinsi wa yasluh makanaha alladhi huwa. Ya. Dan cocok tanda min di situ untuk bayanul jins adalah dia bisa digantikan posisinya oleh alladhi huwa. Contohnya, fajtanibu rijsa minal awthan. Jauhilah ar-rijs, perkara yang najis. Minal awthan, yaitu alladhi huwa awthan, yaitu berhala-berhala. Di sini min al awthan, alladhi huwa. Sehingga seringkali diterjemahkan berupa. Ya. Tinggalkanlah perkara yang najis berupa awthan. Bukan dari awthan. Ya. Wa ta'lil, dan juga terkadang min datang dengan makna ta'lil, penyebutan illah, sebab. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Mereka orang-orang munafik ketika mendengar Al-Qur'an, mereka menjadikan jari-jemari mereka, meletakkan jari-jemari mereka di telinga-telinga mereka. Minas sawa'iq tu. Apa artinya? Karena sambaran petir ataupun halilintar. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq, diumpamakan seperti seorang yang dia mendengar halilintar, seorang munafik ataupun orang munafik yang mendengarkan Al-Qur'an diumpamakan oleh Allah seperti seorang yang dia berada di suatu hari yang hujan lebat dan di situ banyak petir, dan dia karena takut kepada petir maka dia tutupkan jari-jemarinya ke telinganya. Minas sawa'iq, karena sebab sawa'iq, halilintar ataupun petir. Wasababiyah, dan juga terkadang min bermakna sababiyah. Contohnya yahfazunahu min amrillah, mereka para malaikat menjaga hamba min amrillah, yakni bi amrillah, dengan perintah dari Allah. Wadzarfiyah, dan terkadang juga bermakna dzarf, itu fi. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila kalian diseru untuk sholat di hari Jumat. Min katanya di maknai fi. Ya. Wal'indiyah, dan terkadang min bermakna inda. Contohnya lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallah. Tidaklah berguna bagi mereka harta benda mereka, tidak pula anak-anak mereka, minallah. Maksudnya indallah, di sisi Allah. Ay indah, yakni di sisi Allah. Wal faslu wa hiya dakhilati ala thani al mutadaddaini nahu wallahu ya'lamu al mufsidu mufsida min al muslih, wallahu ya'lamu al mufsida min al muslih. Bermana al fasl, memisahkan, membedakan, yaitu min yang masuk kepada yang kedua, min yang masuk pada yang kedua dari dua perkara yang saling bertentangan. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, Allah mengetahui antara orang yang suka berbuat kerusakan dengan yang suka berbuat islah. Dibedakan di sini, difasal dengan min. Dan min masuk ke yang kedua dari dua yang berlawanan. Al-mufsid lawannya al-muslih. Wal isti'la, dan juga bermakna isti'la, yaitu ala. Kanasarnahu seperti nasarnahu minal qawmi alladhina kazzabu bi ayatina. Innahum kanu qawma sawin faghraqnahum ajma'in. Ketika mengisahkan apa? Nabi Nuh ya. Seperti nasarnahu minal qawm. Kami tolong dia Nabi Nuh. Minal qawm. Ini alaihim. Atas kaumnya yang durhaka. Nasarnahu biasanya ala. Nanti insyaAllah akan kita sebutkan manhaj yang lain di dalam memaknai satu fi'il yang dia muta'adinya tidak dengan huruf-huruf yang seperti biasanya. Ya. Di antara manhaj yang pertama, ya seperti yang disebutkan di sini, yaitu tanawub al-ahruf. Bahwasanya huruf-huruf itu terkadang satu sama lainnya menduduki posisi yang lain. Ini manhaj yang pertama. Adapun manhaj yang lain, yaitu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya, jadi fiilnya atau hurufnya tetap bermakna huruf tersebut. Min ibtidaiyah ila ya intiha, tapi ditabmin, ditambahkan, digabungkan bersama fiil tadi yang muta'adinya dengan huruf yang lain, fiil yang lain yang muta'adi dengan huruf yang disebutkan. Nah, nanti dengan contoh insyaAllah setelah ini. Jadi ada cara yang pertama, tanawub al-ahruf, bahwasanya terkadang satu huruf menggantikan posisi huruf yang lain, yang kadang tadmin al-fi'l fi'lan akhar, mengandungi satu fi'l atau menambahkan pada fi'l makna fi'l yang lain. Ya, seperti contoh yang pertama, contohnya sekilas, Aina yashrabu biha. Syariba kan min biasanya ya. Aina yashrabu biha. Mata air di surga yang yashrabu biha. Di sini dengan mbak, bukan minha. Ya, kalau maslak yang pertama, metode yang pertama diganti mbaknya bermakna apa? Min. Adapun maslak yang kedua yang dipilih Syekhul Islam dan yang lainnya, fiilnya ini ditambahkan kepadanya makna fiil yang lain yang cocok dengan mbak. Yurwa, menjadi kenyang. Jadi bukan hanya mereka ahlul jannah itu minum, tapi kenyang dengan mata air tadi yang di surga. Jadi yurwa bi, karena yurwa itu dengan mbak pasangannya, sehingga pas kan. Jadi bukan hanya minum, tapi juga yurwa biha, kenyang dengan minum tadi. Ini bagus juga, cuma sulit ya, kita harus luas. Apa? Ilmu lughahnya harus luas. Ini pasangannya dengan apa? Ini pasangannya dengan apa? Sehingga mereka pun sebagian ahli tafsir yang berpendapat dengan pendapat ini, tabmin pada kondisi tertentu sulit juga kadang akhirnya mendatangkan huruf yang pas gitu. Nanti ada contoh-contoh yang lain yang insyaallah akan kita baca. Selain tadi yang disebutkan. Kemudian wa ta'kid, dan kadang katanya min datang untuk ta'kid, wa ya zaidah, ketika dia datang untuk ta'kid maka dia min sebagai min zaidah, tambahan, li ghairi gharadin, tanpa ada tujuan, ya sekedar ta'kid, bi syarti taqaddumi nafsin, tapi ada syaratnya, min zaidah, min ta'kidiyah, datang dengan syarat yang pertama agar dia didahului oleh nafi. Wa ma min ilahin, misalkan illallah, au nahyin, ataupun oleh nahi, ataupun oleh istifham, ingkari, istifham, artinya istifham, ingkari, istifham dengan hal, itu syarat yang pertama, min zaidah, min taukidiyah, itu syaratnya agar didahului oleh nafi, nahi, atau istifham. Syarat yang kedua, wa an yakuna majruruha nakirah, agar isim yang dijarkannya itu, agar isim yang dijarkan oleh min zaidah ini, atau min taukidiyah ini adalah isim yang nakirah. Tidak boleh ma'rifah. Contoh, wa ma kana ma'ahum min ilah. Tidak ada bersama Allah satu ilah pun. Ya. Min ilah. Iraja apa ilah? Hah? Sebagai isim kana. Jadi, mahfudun apa? Lafdhan wa marfu'un. Ya mahalan, mahalnya rafa' dia. Karena sebagai isim kana. Dimasuki min apa? Silah. Taukidiyah. Ya kalau di selain Al-Quran dikatakan apa? Zaidah. Ya. Kalau dalam huruf dikatakan taukid, di taukid atau li silah. Ya. Nah, ini datang min dalam kondisi didahului sebelumnya oleh ma. Dan isim yang dimasukinya adalah apa? Nakirah. Contoh yang lain, maja'ana min bashir. Tidak datang kepada kami seorang pun manusia ataupun seorang pun pemberi peringatan. Maknanya itu nanti akan dijelaskan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kalian tidak melihat pada ciptaan Allah adanya tafawut, kekurangan ataupun cacat. Dicek ya maknanya. Thumma zaidah, kemudian min zaidah, thumma zaidatu in jarrat isma jinsin, apabila min zaidah mengejarkan isim jenis. Isim jenis rajulun, baitun, qalamun, kitabun, dan seterusnya. Bukan alam. Kalau alam Muhammad ini bukan jenis. Ya. Apabila min mengejarkan isim jenis yang nakirah, sebagaimana pada contoh ja'ani ma ja'ani min rajulin, fahiya litansis 'alal umum, maka ini untuk memastikan bahwasanya min di sini untuk menunjukkan keumuman. Untuk menetapkan dengan pasti akan keumuman. Wal istighraq, dan peliputan satuan-satuan jenis yang ada di dalamnya tanpa yang tanpa tertinggal satupun. Kalau dikata ma ja'ani min rajulin, tidak datang kepada seorang pun laki-laki, seorang pun tidak datang. Rajul yutlaqu ala alaman zakarin baligh, kepada laki-laki yang baligh rajul. Kalau datang anak kecil, ya enggak bertentangan, anak kecil bukan rajul, sobi. Fahiya litansis 'alal umumi wal istighraqi, maka dia min untuk menetapkan dengan tegas akan keumuman dan peliputan satuan-satuan jenis yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tertinggal. Wa in jarrat nakiratan 'ammatan fahiya litaukidil umumi wa dhalika nahwu ma ja'ani min ahadin aw 'aribin bi muhmalatain aw dayyarin. Dayyar ada kan dalam surat Nuh kan? Apa ayatnya? La tazar 'ala al-ardi min al-kafirina dayyara, seorang pun, bukan rumah ya. Au tufi au miswat. Apa dibacanya? Antum lihat kamus enggak? Au dhabih wa kulluha, dan seluruhnya ahad, arid, dayyar, tufi, miswat, dhabih, itu semuanya bermakna ahad, seseorang. Ya. Wal mulazimatun lin nafyi, dan dia melazimi katanya nafi. Saya ulangi bahwasanya kalau dia mengejarkan yang nakirah yang umum, ya min kalau dia mengejarkan isim nakirah yang am, beda ya kalau tadi jenis. Kalau isim nakirah ini umum, ahadun semua, kena semua, orang laki ataupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak, ya, bukan jenis, semua kena. Maka ini fungsinya min untuk taukid, menekankan keumumannya. Ma ja'ani min ahadin, tidak datang kepadaku seorang pun. Kalau datang kambing, ya enggak pertentangan, kambing bukan orang. Boleh juga arif, dayyar, min dayyarin, tufi, miswat, tabih. Ya. Bi makna ahadin wa mulazimah lin nafi, dan melazimi katanya di sini nafi. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang setelahnya ila, akan kita contohkan ya. Contoh-contoh yang lain dari maslak atau qaul yang kedua, ketika mendapati ada fi'il yang dia sampai kepada isim dengan huruf yang tidak biasanya. Ya. Sebutkan di sini. Di antara contohnya, wa idza khalau ila syayatinihim, wa idza khalau ila syayatinihim. Ya, khala itu biasanya mutaaddinya dengan ba. Khalau tu bi, saya bersendiri, berkhalwa dengannya. Ya. Kenapa di sini dalam ayat ini digunakan ila bukan bi? Karena di sini ada tabmin menambahkan, menyertakan bersamanya makna zahaba, bersendiri dan pergi gitu, menuju syaitan-syaitan mereka. Nah, zahaba kan dengan apa? Mata adinya ila, dan juga ada makna insorofa, insorofa juga ila juga. Ya. Yeah. Juga contoh yang lain, uhilla lakum lailatal shiyami rafatu ila nisaikum. Ya. Di sini rafat biasanya bukan dengan ila. Ya. Tapi karena di situ rafat bermakna al-ifdha, menggauli. Sedangkan al-ifdha itu mutaaddinya dengan ila, maka dia karena menginginkan untuk ditambahkan makna al-ifdha. Bukan hanya rafat, ucapan-ucapan yang biasa diucapkan oleh seseorang kepada istrinya, tapi juga ada makna ifdha, jima di situ. Ya. Sehingga dimutaadikan dengan apa? Ila. contoh yang afdolnya waqad afdha ba'dukum ila ba'din. Jadi arafat ada mana ifdha sehingga ditambahkan ila. Contoh yang lain adalah aula ta'udunna fi millatina. Kita tahu bahwasanya ada itu muta'adinya dengan apa? Ila ya kan? Tapi di sini dengan fi gitu. Kenapa? Karena di situ ada itu mengandung ini mana sorok. Mana sorok. Aula ta'udunna fi millatina. Atau kalian. Ya. Wahai siapa? Nabi bersama pengikutnya. Kembali. Ya, ataupun yasir. Ya kembali. Fi millatina. Kepada agama kami. Ya. Juga wa akhbatu ila rabbihim. Akhbatu ila. Padahal aslinya akhbata dengan li, dengan lam. Akhbata lillah. Akhbatu lillah. Tuh. Saya tunduk kepada Allah. Kembali kepada Allah. Tapi dalam ayat ini dimuta'adikan akhbata dengan ila. Ya. Karena di situ ditadmin, disertakan padanya makna inabah. Anaba ila kan? Ikhbat ditambahkan pula di situ mana inabah. Dan inabah anaba yunibu itu muta'adinya dengan ila. Wa anibu ila rabbikum aslimulah ya kan? Dan juga contoh dari wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Nasara biasanya muta'adinya apa? Hah? Ala. Ya. Tapi di sini dimuta'adikan dengan apa? Min. Biasanya dengan ala fi intasarul haq 'alal batil. Kenapa dengan min? Dikarenakan ditadmin disertakan bersamanya makna al-mana' wal himayah. Mana' min. Kami tolong dan kami halangi atau bentengi Rasul kami. Siapa ini kisahnya? Innahum kana sunna tadi ya, sama ya, surat apa? Al-Anbiya ya. Kisahnya Nabi Nuh, wa nasarnahu kami tolong dan juga mengandungi makna penjagaan dan kami jaga dari kejelekan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan hama itu mutadian min. Mana'a juga sama, mencegah, menjaga. Kemudian juga فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Aslinya, خَلَفَ يُخَالِفُ itu muta'adi dengan sendirinya. Ya, tanpa bantuan apa? Huruf jar. Tapi di sini ditambahkan padanya huruf jar. Ya. Kenapa? Karena ditadmin, disertakan bersamanya makna as-sad wal-i'rab. Menyelisihi dan mencegah menghalangi manusia dari jalan Allah. Saddakan pakai an. Wasaddu'an sabilillah. Dan seterusnya. Jadi ada dua maslak. Kemudian ila. Ya. Sudah dibaca belum nih? Ya, dibaca dulu ya. Karena mau izin dulu sekarang baca dulu. قال الشارح هل لك إلى أن تزكى أي في أن ولها معان أخر وعن وهي للمجاوزة ولم يذكر البصريون لها معاني غيرها والمراد بها فعل شيء من المجرور بها بسبب مصدر الفعل المعدى بها نحو سرت عن البلدة أي بعدت عن البلدة بسبب سير وأطعمته عن جوع وكسوته عن علي أي جعلت الجوع والعر مجاوزا له ومنه رميت السهم عن القوس لأن السهم يجاوزها وتكون للاستعلاء نحو فإنما يبخل عن نفسه أي عليها وبمعنى من نحو وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أي منهم وعلى للاستئلاء الحسي حقيقة نحو وعليها وعلى الفلك تحملون أو مجازا نحو أو أجد على النار هدى أو المعنوي نحو الرحمن على عرش استوى وصلى الله على محمد وآله وتكون للمعية نحو آت المال على حبه أي مع حبه وظرفية نحو واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي فيه وتعليل نحو لتكبروا الله على ما هداكم أي لهدايته إياكم والاستدراك نحو قولهم على أنه كذا وكذا ومن ذلك قول الشاعر بكل تداوينا فلم يشفي ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ود أبطل بعلى الأولى عموم لم يشفي ما بنا فقال بلى إن فيه شفاء ثم أبطل بالثانية قوله على أن قرب الدار خير من البعد والأرجح أنها حينئذ خبر لمبتدأ محذوف أي والتحقيق على كذا وقد يكون اسما مبنيا بمعنى فوق كنزلت من عليه وإلى kemudian huruf jar berikutnya ila wahya lintihail ghayah dan dia ila menunjukkan berakhirnya satu tujuan makanan apakah yang berkait dengan tempat seperti ila al-masjidil aqsa subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa wa zamanan ataupun menunjukkan kepada berakhirnya ghayah dari sisi waktu contohnya wa timmu as-siyama ila al-lail sempurnakanlah siam hingga malam hari. Ya, terakhir ketika malam asyam. Wa ghairihima atau untuk selain keduanya. Selain intihail ghayah makanan wa zamanan. Contohnya ila Herakla, azimir Rum kepada Herakla, pembesar Romawi. Wa takunu lil musahabah dan terkadang dia ila untuk menunjukkan makna musahabah itu ma'a kebersamaan. So, contohnya man ansori ilallah. Siapakah penolong-penolongku ilallah? Ai ma'ahu katanya. Yani bersama Allah. Siapa-siapa yang mau menolongku bersama Allah. Wa dzarfiyah dan dzarfiyah. Contohnya hal laka ila anta zakka. Apakah engkau Fir'aun mau untuk mensucikan dirimu. Ai maknanya fi anta zakka, hal laka fi anta zakka. Walaha ma'anin ukhra dan bagi ila ada makna-makna yang lain. Wa'an kemudian an wa hiya lil mujawazati wa lam yadhkuril basriyuna laha ma'aniya ghairaha. An dan dia untuk menunjukkan makna mujawazah melampaui. Walam yadhkur al-Basriyun dan orang-orang Basrah, ahli Nahu Basrah tidak menyebutkan untuk an makna-makna selain mujawazah. Hanya satu makna saja disebutkan oleh al-Basriyun dari an, yaitu al-mujawazah. Wal-muradu biha, yang dimaksud dengan al-mujawazah adalah, nah ini maknanya. Bu'du syai'in anil majruri biha, bisababi masdaril fi'lil mu'adda biha. Al-mujawazah adalah jauhnya sesuatu dari isim yang dijarkan dengan an. Kenapa jauh? Bisa babi masdaril fi'lil mu'adda biha. Karena sebab masdar fi'il yang fi'il itu dimuta'adikan dengan an. Sepertinya rut-rut ya, tapi diterapkan dengan contoh mudah insyaAllah. Bu'adu syai, jauhnya sesuatu dari isim yang dijarkan karena sebab. Ya, jauh karena sebab masdar fi'il yang dijadikan muta'adi dengan an. Atau dimuta'adikan dengan an. Contoh ya. Sirtu anil baldah. Saya berjalan meninggalkan negeri itu. Ya. Maknanya ba'udtu anil baldah. Saya menjauhi negeri itu. Ya. Lihat. Ba'udtu anil baldah. Saya menjauh dari negeri itu. Nah. Tadi disebutkan di atas tadi apa? Maknanya bu'du syai' anil majrur. Syai'nya apa di sini? Ana. Iya kan? Bu'du syai' anil majrur. Jauhnya sesuatu itu ana. Fa'il pada ta itu. Ba'udtu. Iya. Sirtu. Ta'nya itu jauh. Iya. Dari isim yang dijarkan. Mana isim yang dijarkannya? Al-baldah. Saya jauh dari negeri. Kenapa saya jauh dari negeri? Bisa babi as-sair. Karena sebab perjalanan, safar. Bisa babi as-sair. Dan as-sair adalah masdar. Dari fi'il yang dimuta'adikan dengan apa? An. Apa masdarnya? Saraya siru? Sairon. Ya, diterapkan tuh. Dengan apa? Contohnya mudah. Kalau ada definisi, sulit. Tapi ada contohnya itu mudah. Iya. Sirtu anil baldah. Katanya yang dimaksud yang mujawaza adalah jauhnya sesuatu dari isim yang dijarkan karena sebab masdar fi'il yang muta'adi dengan an. Contohnya sirtu anil baldah. Di sini sesuatu yang dijauhkan dari isim majrur adalah anak. Saya dijauhkan dari negeri karena sebab as-sair. Wa at'amtuhu an ju'in wa kasautuhu an 'uryin. Saya beri makan dia dari kelaparan. Saya beri pakaian dia dari ketelanjangan. Yakni maknanya ja'altul ju'a wal 'urya mujawizan lah. Saya jadikan rasa lapar dan ketelanjangan melampaui dia, jauh dari dia. Iya kan? Dengan dikasih makan akhirnya jauh rasa lapar darinya. Dengan dikasih pakaian jauh akhirnya ketelanjangan darinya. Dan juga masuk di antara contoh yang lain, ramaitu sahma anil qausi. Saya lemparkan anak panah ini dari busur. Jauh kan? Ya. Jauh di situ apa? As-saham dari al-qaus. Karena sebab apa? Masdarnya ar-ramyu. Ar-ramyu. Kalau tadi jauh. Ya. Dia dari rasa lapar karena sebab apa? It'ami. It'ami, ya kan? Karena saham yujawizuha wa taku'a, karena saham anak panah ini melampaui, meleset menjauhi apa? Busurnya. Wa takunu lil isti'la, dan kadang juga dia an bermakna isti'la itu ala. Contohnya wa may yabkhul fa inna ma yabkhulu an nafsi. Ini kalau di sini ayatnya sempurna tuh ya, ini dipotongan saja. Fa inna ma yabkhulu an nafsi. Wa may yabkhul fa inna ma yabkhul an nafsi itu ala nafsi. Siapa yang bakhil maka sesungguhnya dia hanyalah bakhil atas dirinya. Ay 'alaiha bakhilan. Sehingga sering banyak apa? Sering banyak apa? Harus banyak baca, sering baca biar tahu. Fi'il ini pasangannya huruf ini, fi'il ini pasangannya huruf ini. Sehingga ketika antum dapati dia kok berbeda muta'adinya, enggak seperti biasanya, maka ada dua maslak tadi. Tadi maslaknya Ibnu Taimiyah sangat bagus sekali ya, menunjukkan ke luar biasaan Al-Qur'an itu. Subhanallah. Satu lafaz tapi mengandungi makna yang banyak. Iya. Di makna min, dengan makna min. Ya. Dengan makna min. An bereng dengan makna min. Contohnya wahwaladzi yaqbalu taubata an ibadihi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat dari hambanya. Qabila min biasanya, sehingga maknanya katanya minhum. Ya kalau tadmin ada biasanya takwilnya. Wa ala min ala, nah dan berikutnya ala. Ala al isti'la al hissi haqiqatan, ala menunjukkan di atas hissi. Ya pada perkara hissi, haqiqatan secara hakiki. Isti'la al hissi di atas secara hissi dan hakiki. Contohnya wa 'alaiha 'alal fulki tuhmalun, di atas binatang ternak dan di atas perahu-perahu mereka diangkut. Ya. Isti'lanya hakiki. Pada perkara yang hissi karena binatang ternak dan juga apa? Al-fulk, perahu itu perkara yang hissi. Au majazan ataupun majazi katanya. Au ajidu 'alan nari huda, atau aku dapati, temukan di atas air itu, di atas api itu ada petunjuk, ucapannya Nabi Musa. Awil ma'nawi ataupun ma'nawi, hanya saja di sini keliru. Ya. Ini manhaj yang salah, menyimpang. Dicontohkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Katanya di sini apa? Istilahnya ma'nawi. Yang rajih adalah apa? Hakiki. Ya, tentunya sesuai dengan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai. Jadi hakiki yang benar, bukan apa? Ma'nawi. Wa sallallahu ala Muhammadin, contoh yang ma'nawi, sallallahu ala Muhammadin wa alihi. Salawat Allah semoga tercurah atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Wa takunu lil ma'iyah, dan terkadang dia ala untuk ma'iyah, bermakna ma'a. Atal mala ala hubbi, maksudnya dia menginfakkan hartanya ala hubbi, padahal dia cinta ataupun bersamaan dia mencintainya. Atal mala ala hubbi. Wa dzarfiyah, ataupun kadang dia ala bermakna fi, dzarfiyah fi. Contohnya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan ala mulki Sulaiman, yakni maknanya fi mulki Sulaiman, dalam kerajaannya Nabi Sulaiman. Wa ta'lil, dan bermakna ta'lil, agar ya. Contohnya litukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian membesarkan Allah ala ma hadakum, yaitu karena sebab, maknanya li ya, karena sebab Allah beri petunjuk kalian. Li hidayatiku li hidayati iyyakum, karena Allah menunjuki kalian. Dan kadang bermakna istidrak. Istidrak. Apa? Nafyu ma yutawaham thubutu, atau apa? Ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawaham thubutuhu. Ya, atau nafyu. Sudah. Istidrak. Contohnya ala annahu kadza wa kadza. Ya. Hanya saja dia ini demikian-demikian gitu. Wa min dzalika, di antara ala dengan makna sidrok adalah contoh ucapannya penyair, bi kullin tadawaina falam yashfi ma bina ala anna qurbad dari khairun min al-bu'di, ala anna qurbad dari laisa binafi'i idza kana min man tahwahu laisa bidhi wuddi. Dengan segala macam cara tadawaina, kami mengobati penyakit ini, penyakit hati, penyakit cinta, penyakit isyak. Ini orang-orang biasanya penyair jahiliyah. Falam yashfi ma bina, segala cara yang ditempuh tadi tidak bisa juga apa menyembuhkan penyakit yang ada pada kami. Segala cara sudah. Iya. Tapi di sini ada istidrak ala anna qurbad dar khairun minal bu'di. Ya, padahal dekatnya rumah itu, dekatnya rumah dengan kekasihnya itu lebih baik daripada jauh. Padahal ini juga termasuk obat, tapi enggak mempan. Iya kan? Sebelumnya kan bikulin tadawaina, dengan segala cara kami berobat dan tidak juga kunjung sembuh. Iya. Padahal katanya, ya padahal dekatnya rumah itu lebih baik. Harusnya kan dekatnya rumah bisa menyembuhkan gitu loh penyakitnya ini. Ya. Ala anna qurbadar, tapi kenyataannya dekatnya rumah laisa binafi, tidak bermanfaat. Tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Idza kana man tahwa, kalau ternyata wanita yang dicintai ini laisa bidhiuddin, tidak cinta kepada saya. Ini jangan diambil itunya. Ya, saya terjemahkan biar belajar. Menerjemahin apa? Syair. Syairnya Abdullah bi'ala. Masih dengit-dengit terjemahan. Intinya syairnya sini ya. Abdullah bi'ala al-ula umuma lam yashfi ma bina. Lihat. Dibatalkan. Dibatalkan dengan ala yang pertama. Lihat. Dibatalkan dengan ala yang pertama. Keumuman lam yashfi ma bina. Ini kan umum, lam yashmi bina, di antaranya dekatnya rumah, tapi dibatalkan gitu. Ketika dikatakan ya dikulin tadawaina, ya maksud di antaranya dekat rumah, ya kan? Tapi di sini diidrob. Ataupun di apa? Istidrob. Ya. Dibatalkan dengan ala yang pertama, keumuman lam yashfi ma bina, tidak bisa semuanya menyembuhkanku. Faqala, kemudian dia mengatakan bala, bahkan, ya mananya idrob ya. Bahkan atau sidrok, inna fihi syifa, pada kedekatan atau dekatnya rumah ada obat. Tsumma abdalla bi tsani, kemudian ini dibantah lagi, dibatalkan lagi oleh yang kedua. ala anna qurbat dar khair min al bu'di. Saya ulangi. Ya. Lam yashwi bina faqala. Saya ulangi ya. Dia batalkan dengan ala yang pertama keumuman lam yashwi ma bina. Ya. Faqala kemudian dia mengatakan bala inna fi shifa. Ya, bahkan pada kedekatan ada obat. Tsumma abdalla bi tsaniyah. Kemudian yang pertama ini dibatalkan lagi oleh yang kedua. Yaitu ucapannya ala anna qurbat dar. Ya, saya ulangi. Tsumma abdalla bi tsaniyah. Kemudian dibatalkan yang kedua. Ala yang kedua, ala dibatalkan dengan la yang kedua, la yang bukan la ala ya. Tsumma abdalla bi tsaniyah kemudian dibatalkan dengan ala yang kedua, ala yang pertama yaitu gitu loh. Abdalla bi tsaniyah qaulahu itu maf'ul dari abdalla. Kemudian dibatalkan qaulahu ucapan dia pada ala yang pertama dengan ala yang kedua. Apa yang dibatalkan? Yaitu ala anna qurbad dar khairun minal bu'ni ini dibatalkan. Bi tsaniyah dengan ala yang kedua. Yaitu apa? Ala yang keduanya. Ala anna qurbad dar laisa binafi'. Dipaham ya? Ya. Kemudian dibatalkan dengan ala yang kedua ucapannya. Yaitu ala yang pertama ala anna qurbat dar khair minal bu'd. Wal arja anna hina idzin khabar li mubtada mahdhuf kata syarih ya lebih rajih bahwasanya di situ ala ketika itu adalah di'rab sebagai khabar bagi mubtada yang mahdhuf taqdirnya wa tahqiq ala kadza gitu. Yang benar wa tahqiq yang tepat ala kadza. Iya. Wa qad yakun isman mabniyan bi ma'na fawqa kanazaltu min alaihi. Terkadang dia ala itu datang sebagai isim. Ada ya, ala itu isim. Maknanya di atas juga sama. Ya. Seperti nazaltu min alal mimbar. Nazaltu min alal mimbar. Ala itu isim. Maknanya apa? Dari atas sama. Nazaltu min alal mimbar. Saya turun dari atas mimbar. Ya. Ini bisa dijadikan teka-teki. Antum tes, teman antum. Nazaltu min alal mimbar. Betul enggak? Coba koreksi ya salah mana. Ya, yakun ismun mabniyan, dia bisa datang sebagai isim yang mabni dengan makna fauqa, dengan makna fauqa. Seperti nazaltu min 'alaihi, saya turun dari atasnya. Ya, cukup dulu ya. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.